Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada rukun yang kedua dari haji dan umrah, yaitu adalah tawaf. Tawaf adalah rukun haji dan umrah dengan kesepakatan para ulama. Adapun umrah dikenal dengan tawaful qudum atau tawaf umrah. Jadi orang mu'tamir yang sedang berumrah tatkala datang ke Mekah, dia langsung tawaf umrah. Setelah itu dia haji, kemudian ditinggal bertahalul, itu menjukur. Adapun tawaf yang wajib untuk haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu setelah para jemaah haji meninggalkan Muzdalifah, kemudian ada yang ke Mina atau ada yang tawaf. Jadi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu yang merupakan tawaf yang merupakan rukun. Adapun kalau jemaah haji pertama kali datang ke Mekah, misalnya pada sebelum tanggal 10, misalnya tanggal 8 atau tanggal 7, maka mereka boleh melaksanakan tawaf qudum, sunnah bagi mereka, tidak wajib. Yang wajib, yang merupakan rukun adalah tawaf ifadah yang nanti tanggal 10. Adapun kalau mereka datang haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, maka silakan melaksanakan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Nah, kalau untuk haji tamattu, karena haji tamattu umrah dulu baru haji, maka waktu dia datang, tawaf qudumnya langsung jadi tawaf umrah. Kemudian dia sa'i umrah. Jadi saya ulangi, haji tamattu, dia ada dua nusuk yang dia lakukan, yaitu umrah dan haji. Jadi umrah ada tawaf dan sa'inya, haji ada tawaf dan sa'inya. Jadi umrah ada tawaf dan hajinya, sa'i ada umrah dan hajinya. Nah, kalau orang yang haji tamattu, dia umrah dulu. Begitu datang di kota Mekah, tanggal berapa, tanggal 4, tanggal 5, tanggal berapapun, maka dia langsung tawaf qudum. Ya, tawaf qudum itu juga merupakan rukun dari umrah. Kemudian dia sa'i umrah. Setelah itu dia bertahalul pakai baju biasa. Nanti tanggal 8 baru hajian. Nah, bagi yang haji ifrad atau haji qiran, itu cuma tawaf dan sa'i saja. Satu, jadi satu nusuk, bukan dua nusuk. Tawaf dan sa'i. Haji ifrad sama dengan haji qiran. Cuma bedanya haji qiran menyembelih dam, hadyu. Jadi ritualnya cuma satu, yaitu haji saja. Hanya saja kalau haji qiran, karena dia motong dam, maka dia dianggap telah melaksanakan dua nusuk. Tapi pelaksanaan cuma satu tawaf dan satu sa'i. Kalau mereka datang ke Mekah sebelum tanggal 10, berarti mereka belum bisa tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Jadi mereka melaksanakan tawaf qudum. Yang tawaf qudum itu hukumnya sunnah. Tawaf qudum itu hukumnya sunnah. Nah, kalau mereka setelah tawaf qudum, mereka boleh langsung sa'i haji. Jadi sa'i haji bisa dilaksanakan di atas tawaf qudum yang sunnah, atau cuma tawaf qudum saja, nanti sa'i hajinya dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Jadi mereka ada pilihan, silakan sa'i setelah tawaf qudum atau sa'i setelah tawaf haji. Dan tawaf haji atau disebut dengan tawaf ifadah atau disebut dengan tawaf ziarah, itulah yang rukun bagi jemaah haji. Itulah yang rukun bagi jemaah haji. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tawaf, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka bertawaf di Ka'bah. Dan ini dalam surat Al-Hajj ayat 29. Kemudian di antaranya juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, hajjajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahri. Kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tawaf ifadah pada hari nahr. Itu hari nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Tadi sudah kita sebutkan tawaf ifadah itu hanya bisa dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. Fa hadat Safiyyah, ternyata Safiyyah istri Nabi dalam kondisi haid. Fa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu rajulu min ahlihi. Maka Rasulullah SAW ingin menggauli Safiyyah sebagaimana seorang lelaki ingin menggauli istrinya. Faqultu, maka kata Aisyah, Aisyah mengingatkan, ya Rasulullah, innaha haid, ya Rasulullah, sungguhnya Safiyyah dalam kondisi haid. Qala habisutunahi, apakah dia akan menghalangi kita untuk pulang? Ya, artinya, apa kita harus nunggu dia sampai dia bersih dulu? Qalu, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, afadat yauman nahri. Kata mereka, Safiyyah sudah tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal hari nahar. Qala ukhruju, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu pergilah, kita keluar meninggalkan kota Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil bahwasanya tawaf ifadah adalah rukun, ya. Seandainya seorang wanita haid, seandainya, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, apakah dia akan menghalangi kita, yaitu kepada Safiyyah. Seandainya Safiyyah belum tawaf ifadah dalam kondisi haid, maka dia harus tinggal di situ. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, habisatunahi, apakah dia akan menghalangi kita untuk pulang. Artinya kalau Safiyyah belum tawaf ifadah, maka Nabi harus nunggu Safiyyah sampai bersih dari haid, baru kemudian tawaf ifadah. Ternyata Safiyyah alhamdulillah sudah tawaf ifadah. Nah, kalau sudah tawaf ifadah, silakan meninggalkan kota Mekah, tidak perlu tawaf wada, karena tawaf wada itu gugur bagi orang yang haid. Jadi tawaf dalam haji, ada pertama namanya tawaf qudum, ini wajib dan rukun bagi orang yang umrah, ya, sekalian dia sa'i setelah itu. Dan tawaf qudum ini sunnah hukumnya bagi yang haji ifrad dan haji tamattu. Ya, setelah tawaf qudum ini, seorang haji yang ifrad atau tamattu bisa melaksanakan sa'i haji. Jadi tinggal nanti tanggal 10 tawaf ifadah. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan sa'i haji setelah tawaf qudum, tawaf kedatangan, maka mereka melaksanakan sa'i hajinya setelah tawaf ifadah. Kemudian ada tawaf berikutnya juga yang wajib, namanya tawaf wada. Tawaf wada itu wajib bagi seluruh jemaah haji, baik yang haji tamattu, qiran atau haji ifrad. yaitu sebelum mereka meninggalkan Mekah mereka harus tawaf. Nah, Sofiyah radhiyallahu taala anha dia haid, namun alhamdulillah haidnya setelah melaksanakan tawaf ifadah. Seandainya dia haid sebelum tawaf ifadah, maka Nabi tidak bisa pulang. Nabi harus nungguin dia sampai dia selesai bersih baru kemudian tawaf ifadah. Namun karena dia sudah tawaf ifadah, maka yang wajib tinggal tawaf wada, akan tapi karena wanita haid gugur darinya tawaf wada, maka Nabi mengatakan ukhruju, kalau begitu kita sudah bisa pulang. Wallahu ta'ala alam bisawab.